Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع معاشر المسلمين جماعة صلاة مغرب رحمكم الله. Hari ini adalah tanggalnya tanggal 16 Oktober 2011 yang bertepatan dengan 18 Dzulqa'dah 1432 Hijriah. Dan insyaallah kita masih melanjutkan kajian kita dari kitab Mausu'atul Manahi Asy-Syar'iyyah fi Shahihis Sunnah An-Nabawiyah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Salim bin Id Al-Hilali hafizahullah ta'ala, yang diterjemahkan dengan judul Ensiklopedi Larangan Menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Dan kita masih berada dalam pembahasan tentang zakat dan sedekah. Yang terakhir kita telah menyelesaikan sampai bab nomor 220. Jadi kita sudah membahas 220 bab. Dan insyaallah pada malam hari ini kita akan masuk bab nomor ke 221, yaitu qala Syaikhul Musannif rahimahullahu taala babu taghlidhiz zajri min man'iz zakah. Bab larangan keras daripada tidak membayarkan zakat. Jadi larangan keras, ancaman keras daripada tidak membayarkan zakat. Beliau membawakan beberapa ayat dan beberapa hadis. Kalau kita renungkan semuanya ini, tentu kita akan takut untuk tidak mengeluarkan zakat. Di antaranya adalah di dalam surat At-Taubah ayat 34-35. Qala ta'ala walladzina yaqnizuna adh-dhahaba wal-fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim yawma yuhma 'alayha fi nari jahannam fatuqwa biha jibahuhum وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan orang-orang yang menimbun emas serta perak, menimbun hartanya dan tidak mengeluarkannya di jalan Allah, maksudnya adalah tidak mengeluarkan zakat, maka berilah mereka kabar gembira. Ini metode Al-Quran ya, untuk memancing perhatian. Berilah kabar gembira. Artinya, tadi itu orang tidak baik, kenapa diberi kabar gembira? Orang tidak mengeluarkan zakat, beri kabar gembira, supaya orang itu perhatian. Supaya orang itu perhatian, kaget. Loh, kok diberi kabar gembira? Begitu orang kaget, dijawab kabar gembiranya adalah azab yang pedih. Nah, lemes lagi. Jadi pertamanya lemes, semangat, lemes lagi. Apa azab yang pedih itu? Yaitu pada hari ketika hartanya itu dinyalakan. Dinyalakan di neraka jahannam. Dijadikan lempengan-lempengan, dinyalakan di neraka jahannam, lalu disetrikakan. Di dahinya, di lambungnya, dan di punggungnya. Sambil dikatakan, ini yang kamu simpan dahulu, rasakan apa yang kamu simpan dahulu. Subhanallah. Jadi di kayaknya tidak kuat listriknya itu, mati di belakang. Ya. Jadi apa namanya? Ini ancaman keras bagi orang yang tidak mengeluarkan zakat, menimbun hartanya, menimbun emas dan perak. Nanti hartanya dinyalakan di neraka jahanam. Dijadikan setrika, disetrikakan di keningnya, ya ini kening, disetrikakan di lambungnya. Nah, ini lambung kanan atau kiri. Ya, kemudian disetrikakan di punggungnya. Sambil mereka dilecehkan. Jadi ini azabnya bertumpuk-tumpuk. Jadi di samping mereka itu diazab ya, dihinakan dalam azab. Lebih dari itu mereka dihinakan dengan kata-kata. Yaitu mereka dikatakan kepada mereka, rasakan yang kamu simpan dahulu. Ya, itu lebih menyakitkan lagi. Jadi di samping disiksa badannya, disiksa jiwanya. Siksa badan disetrika, siksa jiwa dilecehkan. Rasakan yang kamu simpan dahulu. Kemudian ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Di dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa api neraka jahanam itu lebih panas daripada api dunia 70 kali lipat. Ketika Rasulullah Muhammad SAW menjelaskan bahwa api neraka dilipatkan 70 kali lipat, para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, innaha lakafiyah, api dunia ini sudah cukup ya Rasulullah untuk membakar. Beliau menjawab, walakinnaha fuddilat bitis'in wasittin, tapi api neraka itu dilebihkan lagi dengan 69. 69 tambah 1 berarti 70. Itu api dunia yang paling panas. Api dunia yang paling panas itu adalah api untuk ngelas itu ya. Itu yang paling panas itu kan? Nah, itu 70 kali lipat. Kemudian disetrikakan di keningnya ya, kening itu ada yang menyebut jidat. Lalu orang Jawa mengatakan batuk. Disetrika batuknya. Kemudian lambungnya, lambung ada dua, lambung kanan, lambung kiri. Disetrika juga punggungnya, ya, gegernya. Punggungnya disetrika. Nah, ini berarti kita perlu nyoba di rumah. Bagaimana rasanya disetrika itu, enak apa enggak? Kita nyalakan setrika di rumah. Nah, coba kita tempelkan di kening kita, enak apa enggak rasanya? Atau di lambungnya atau di punggungnya? Kalau rasanya enggak enak, lah neraka lebih enggak enak lagi. Panasnya 70 kali lipat, api dunia yang paling panas, setrika yang paling panas. Dan ini bukan dongeng, ini adalah kisah nyata. Dan kita akan mengalaminya. Kita akan mengalami, ada mengalami perjalanan seperti ini. Kalau orang yang tidak mengeluarkan zakat, bukan dongeng. Sambil dilecehkan, sudah dia tersiksa. Jadi orang di neraka itu la yamutu fiha wa la yahya. Tidak mati, tidak hidup. Maksudnya bagaimana? Tidak mati, karena kalau dia mati berarti sudah selesai. Dia istirahat, rohah dia. Nah, di neraka tidak bisa mati. Tidak hidup, maksudnya tidak bisa hidup yang bermanfaat. Jadi istilahnya, kalau istilah kita itu setengah mati. Dibilang mati, tidak mati. Dibilang hidup, hidupnya tidak ada manfaatnya. Merasakan sakit saja. Seperti itu. Sampai dilecehkan, rasakan itu yang kamu simpan dulu. Bahkan para ahli tafsir menyebutkan, kalau seseorang itu hartanya banyak, tidak mengeluarkan hartanya banyak, zakatnya tidak dikeluarkan banyak, maka setrikanya juga banyak. Jadi setrika bukan satu, setrikanya banyak. Apakah cukup setrika yang banyak untuk punggung yang satu? Dikatakan bahwa punggungnya itu dilebarkan supaya punggungnya siap menerima setrika yang banyak. Nah, ini zakat ini penting. Karena terus terang saja, banyak di antara kaum muslimin yang memahami zakat itu adalah zakat fitrah. Ya, pokoknya Ramadan satu orang ngeluarkan 2,5 kilo, selesai, itu aja. Sementara zakat mal, zakat harta, zakat az-zuru' wat-tsimar, hasil bumi, kemudian zakat-zakat yang lain, itu banyak masyarakat yang belum tahu. Kalau toh tahu, pernah dengar, tidak memahami hukumnya secara mendetail. Yang paling banyak di antara kita adalah zakat harta. Iya kan, zakat harta. Kalau seseorang memiliki harta yang telah mencapai nisab, batas minimal. Kalau dulu zaman Nabi kan dinar dan dirham. Dinar dan dirham. Kalau dinar itu kalau dijadikan gram ketemunya 85 gram emas. Dinar. Kalau dirham ketemunya kalau dijadikan gram 595 gram. Nah, sekarang tinggal kita kembali kepada harga. Harganya emas berapa? Harganya perak berapa? Yang jelas lebih hati-hati kita mengeluarkan dengan ukuran perak. Nah, sekarang kan rupiah kita kan, rupiah atau dolar. Kebanyakan ulama milih dikiaskan ke emas. Sebagian yang lain mengatakan tidak, dikiaskan kepada perak, lebih hati-hati. Lebih hati-hati. Nah, sekarang tinggal kepada harganya perak, berapa harganya perak? Ada yang tahu enggak 1 gram berapa? Berapa? 1 gram masa? Perak itu murah loh, murah sekali. 25 sekarang. Berarti sudah agak mahal. Beberapa tahun yang lalu saya sempat tanya itu 5.000 1 gram. Karena 25. 25.000 dikali 595. Berapa ketemunya? 595 dikali 25.000. Berapa ketemunya? Apa nunggu master kalkulator? Rp25.000 dikali 595 sama dengan 14 juta. 14.875. Ya lumayan. Lumayan mahal ya. Kalau emas kan lebih mahal lagi. Iya. Ya berarti orang kalau punya harta senilai kurang lebih 14 juta, tergantung sekarang harganya perak berapa. Dan 14 juta itu telah berputar 1 tahun. Laisa fil mali zakah illa idza hal alaihi al haul, sabda Nabi itu. Harta tidak kena zakat kecuali kalau berputar 1 tahun baru kena zakat. Nah, setelah berputar 1 tahun hartanya itu masih ada, tidak kurang dari nisab tadi, tidak kurang dari nisab, bahkan bertambah. Maka semuanya dihitung, dikeluarkan 2,5%. Cuma 2,5% saja, sedikit. Tidak banyak. Itu milik golongan yang berhak menerima zakat. Dan orang yang mengeluarkan zakat itu untung dia. Dia untung, hartanya tambah barokah. Yamhaqullahu riba wa yurbi as-sadaqah, tambah barokah hartanya. Dijaga hartanya oleh Allah. Mana kosot sadaqatun min mal. Ya, tidak kurang. Cara nominal kurang, tapi belum ada ceritanya orang mengeluarkan zakat jatuh miskin, tidak ada. Yang ada tambah barokah. Dia diridhoi Allah, dia dicintai manusia, dan seterusnya. Keutamaannya banyak. Justru kalau tidak mengeluarkan zakat, bahaya. Bahaya. Karena juga ada fenomena orang-orang mengeluarkan zakat tapi tidak sebagaimana mestinya. Misalnya orang hartanya itu 1 miliar, zakatnya 2,5%. Berapa? 25 juta kan? 25 juta. Nah, ada orang yang hanya mengeluarkan cuman 10 juta. Berarti dia masih punya utang zakat 15 juta. Jadi setrika itu. Setrika itu. Belum lagi orang yang punya harta 10 miliar. Berarti zakatnya 250 juta. Iya kan? Lah dia hanya mengeluarkan 25 juta. Dia masih punya utang 225 juta. Jadi setrika. Jadi semakin banyak harta yang tidak dikeluarkan zakatnya, semakin banyak setrikanya. Jadi setrika semua itu. Harta yang dieman-eman, harta yang disayang-sayang, malah menjadi setrika. Ya, karena itu orang kaya itu, jadi orang kaya itu tidak gampang. Kalau kita melihat orang kaya, kepingin apa tidak jadi orang kaya? Pingin apa tidak? Kalau orang normal kepingin. Namun kalau kita melihat orang kaya, kaya itu karena enak ya. Kaya itu pertama-tama kita tidak minta-minta ke orang. Kemudian kita juga bisa membantu orang. Itu kaya enaknya gitu. Kalau kita melihat orang yang kaya, maka kita perlu memikirkan dua hal. Yang pertama-tama, dari mana dia dapat harta? Apakah caranya benar atau nyimpang? Lurus atau bengkok? Kalau caranya nyimpang, oh ternyata dia carinya lurus, halal, halalan thayyiban, bagus. Pertanyaan kedua, apakah dia keluarkan hak-hak Allah dalam hartanya? Dia keluarkan zakat. Kemudian bukan hanya zakat, masih ada yang lain, hak-hak yang lain. Ketika ada jihad fisabilillah, nyumbang dan yang lainnya. Dia keluarkan apa tidak? Tidak. Nah, buat apa kalau kaya seperti itu? Oh, dia keluarkan, baru alhamdulillah. Min ainak tasabahu wa fima anfaqah. Dari mana dia dapat, kemana keluarnya? Dapatnya benar, keluarnya benar, masya Allah. Ini orang kaya yang masya Allah. Tapi kalau caranya bengkok-bengkok, buat apa kaya seperti itu? Kemudian bahkan Allah mengancam orang yang tidak mengeluarkan zakat itu disebut sebagai orang musyrik. Di dalam surat Fussilat ayat 6 dan 7, wa wailul lil musyrikin alladzina la yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum kafirun. Dan celakalah orang-orang musyrik, yaitu orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat dan mereka itu kafir, ingkar terhadap akhirat. Ini ancaman keras bagi orang yang tidak mengeluarkan zakat. Kemudian ada di sini dibawakan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agak panjang, yaitu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallahu taala, panjang tapi terwakili oleh bagian depannya. Melalui jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ma min sahibi dhahabin wala fiddatin la yu'addi minha haqqaha illa idza kana yawmal qiyamah suffihat lahu safa'ihu min nar fa uhmi 'alayha fi nar jahannam fa yuqwa biha jambuh wa jabinuhu wa dhahruhu kullama barudat u'idat lahu fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sana hatta yuqda bainal ibad fa yura sabiluhu imma ilal jannah wa imma ilan nar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiadalah seorang yang memiliki emas dan tidak pula perak, memiliki harta maksudnya, ini zakat mal, dan ternyata dia tidak mengeluarkan haknya, tidak mengeluarkan zakatnya, melainkan pada hari kiamat nanti hartanya itu dijadikan lempengan-lempengan yang dipanaskan di api neraka. Lempengan-lempengan dari api, setrika dari api yang dipanaskan di neraka jahannam, lalu disetrikakan di dahinya, di lambungnya, dan di punggungnya. Apabila setrika itu dingin, maka dipanaskan lagi pada satu hari, yang mana satu hari itu sama dengan 50,000 tahun. Jadi ini bukan 1,000 lagi, satu hari sama dengan 50,000 tahun. Sehingga akhirnya Allah memutuskan perkara di antara hamba-hambanya, lalu dia bisa melihat apakah dia masuk ke dalam surga ataukah dia masuk ke dalam neraka. Artinya bahwa seseorang itu selama masih ada iman, mati membawa iman, bukan kafir. Seandainya pun dia masuk ke dalam neraka, maka dia masih punya kesempatan masuk ke dalam surga. Karena kalau kita kumpulkan ya riwayat-riwayat yang ada, orang masuk surga itu ada beberapa tingkatan. Tingkatan yang paling tinggi nomor satu adalah yadkhulunal jannata bi ghairi hisabin wala adzab. Orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adzab. Masya Allah. Di antara mereka adalah sahabat Ukasyah bin Mihsan radhiyallahu taala anhu, yang mana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebut jumlah mereka adalah 70,000, 70,000. Itu riwayat yang sahih Bukhari Muslim, 70,000. Ada juga riwayat-riwayat selain Bukhari Muslim, Rasulullah minta tambahan. Ada tambahan ma'akulli alfin 70,000, ada juga tambahan ma'akulli wahidin 70,000. Ditambah lagi tiap-tiap 1,000 orang ditambah 70,000. Ada juga tambahan tiap-tiap 1 orang ditambah 70,000. Jadi banyak sekali. Tapi riwayat yang sahih Bukhari Muslim cuma 70,000. Mereka yang tauhidnya tinggi, tawakalnya tinggi. Kemudian yang kedua, jadi tanpa hisab, tanpa adab ya langsung masuk surga. Mudah-mudahan kita termasuk golongan mereka. Allahumma ja'alna minhum. Kemudian yang kedua adalah masuk surga dihisab, tapi hisabnya itu hisaban yasira. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Masuk surga hisabnya itu hisab yang mudah. Hisabnya hisab yang ringan. Seperti apa hisab yang ringan itu? Jadi tidak dihisab dengan mendetail. Cukup Allah itu menyebutkan dosa-dosanya. Namanya itu al-'ard, ditampakkan dosanya, disebutkan dosanya. Ata'rifu dzamba kadza, ata'rifu dzamba kadza. Kamu ingat dosamu ini, kamu ingat dosamu itu. Lalu ngaku semuanya, na'am ya Rabb, na'am ya Rabb. Ya ya Allah, ya ya Allah, ngaku semuanya. Sehingga dia merasa bakal binasa, lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Satartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiruha lakal yaum." Di dunia dulu dosamu aku tutupi, tidak ada orang tahu, dan hari ini aku ampuni. Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan kita juga termasuk golongan ini. Alhamdulillah. Dan ada doanya, doanya diajarkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Doanya adalah Allahumma hasibni hisaban yasiro. Itu kita baca terus. Allahumma hasibni hisaban yasiro. Allahumma hasibni hisaban yasiro. Ya Allah, hisablah hamba dengan hisab yang mudah, hisab yang gampang. Kemudian yang ketiga, orang masuk surga tapi melalui hisab yang sebenarnya, benar-benar dihisab. Dihisab, diperhitungkan betulan. Ini berat. Hisab ini berat. Sehingga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man nukishal hisab faqad udzib." Orang yang dihisab dengan sebenarnya, diperhitungkan, berarti dia tersiksa. Diperhitungkan mendetail. Ditanyakan diantaranya adalah tentang masa muda kita. An syababihi fima abla. Kamu habis kenapa masa mudamu? Kemudian an umrihi fima afna. Umurmu kamu habiskan untuk apa? Kemudian juga an malihi min ainak tasabah wa fima anfaqah. Hartanya ditanya, dari mana kamu dapat, kemana keluar. Sampai 5 rupiah, 1 sen dihisap. Hisapnya Allah mendetail. Kemudian ilmunya, mada amila bih, kamu amalkan apa tidak ilmumu. Kemudian juga, mada kuntum ta'budun, yang kamu sembah dulu apa. Kamu mengamalkan tauhid atau tidak. Kemudian juga, mada ajabtumul mursalin, bagaimana jawabanmu terhadap dakwahnya para rasul. Kamu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau tidak, atau menyimpang dari ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dihisab mendetail, mendetail hisabnya. Dan hisab ini adalah azab, sebagian dari tersiksa. Man nukishal hisab faqad udzib. Sehingga orang miskin masuk surga lebih dahulu daripada orang kaya. Yadkhulu fuqara'u ummati al-jannah qabla al-aghniya bi nisfil yawm. Orang-orang fakir dari umatku masuk surga lebih dahulu dari orang kaya, jaraknya setengah hari. Jaraknya setengah hari. Setengah hari berapa tahun? Setengah hari itu 500 tahun. Jadi orang miskin dulu masuk surga, baru kemudian orang kaya. Jaraknya 500 tahun. Kenapa? Orang miskin yang soleh. Orang miskin yang soleh, yang bertakwa kepada Allah. Nah, dia yang dihisap tidak ada. Dia tidak punya uang. Makan aja tidak ada. Yang mau dihisap apanya? Sementara kalau orang kaya, hisapnya itu panjang. Ya, diaudit istilahnya ya. Auditnya itu mendetail ini. Diaudit betulan ini. Tapi orang miskin yang soleh. Kalau orang miskin tidak soleh, masuk neraka. Sudah susah di dunia, susah di akhirat. Namun demikian, walaupun orang kaya masuk surganya belakangan, setelah sama-sama masuk ke dalam surga, boleh jadi orang kaya mengalahkan orang miskin. Setelah sama-sama masuk ke dalam surga, boleh jadi orang kaya derajatnya lebih tinggi daripada orang miskin. Karena ada dua istilahnya. Ada orang miskin yang sabar, al-faqirus sabir. Dan ada orang kaya yang syukur, al-ghaniyu asy-syakir. Miskin sabar, kaya syukur, afdolnya sama. Afdolnya sama. Hanya kalau kita disuruh milih, insya Allah kita semua milih jadi orang kaya yang yang syukur. Tidak ada yang milih, saya milih miskin sabar saja. Ada enggak? Bapak-bapak milih mana? Kaya syukur apa miskin sabar? Padahal kaya syukur itu enggak gampang. Lebih gampang miskin sabar. Miskin sabar gampang. Karena apa? Dia tidak punya pilihan selain sabar. Ya, mau sabar enggak sabar ya miskin. Kalau sabar ya untung, kalau enggak sabar ya rugi. Berbeda dengan orang kaya. Orang kaya punya dua pilihan. Bisa tidak bersyukur, bisa bersyukur. Bisa menjadi orang yang memanfaatkan hartanya di jalan kebaikan, bisa menyelewengkan hartanya. Karena itu banyak orang ketika diuji dengan miskin lulus, diuji dengan kaya gagal. Sehingga para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kunna ubtulina bidharra fa sabarna wa ubtulina bisarra fa lam nasbir." Kami dulu diuji dengan miskin, dengan susah, kami sabar, lulus. Lalu diuji dengan senang, dengan kaya, banyak yang tidak sabar. Maksudnya dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu yang ketiga ya, masuk surga dengan hisab. Kemudian yang keempat adalah masuk surga tapi mampir neraka dulu. Atau kalau mau kita perinci lagi ya, mau kita perinci lagi, ada yang nomor 4 sebelum yang masuk neraka dulu. Orang yang masuk surga sementara dia punya dosa banyak. Dosanya itu banyak. Tapi dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah dihisab dosanya banyak dan kemudian dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Boleh apa enggak Allah seperti itu? Boleh, itu haknya Allah. Jadi itu haknya Allah. Allah mengampuni dosa-dosa itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam hadis tentang hadis bitaqah. Ya. Hadis tentang kartu kecil. Saat itu ada seorang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala atau oleh malaikat pada hari kiamat di depan makhluk, dibentangkan untuk dia 99 catatan amal dosa. Wa yunsyaru lahu tis'atun wa tis'una sijillan kullu sijillin minha maddal basar. Catatan dosanya dia 99 buku catatan dosa. Satu buku isinya dosa sejauh mata memandang. Jadi dari sini pucuk sana dosa semuanya kali 99. Orang ini merasa bakal binasa. Lalu dia ditanya, alaka udhrun aw hasanatun? Apakah kamu punya udhur, punya kebaikan, punya alasan? Dia mengatakan, la ya Rabb, tidak wahai Allah. Kemudian fatukhraju lahu bitaqatun fiha asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dikeluarkan milik orang ini bitaqah, kartu kecil semacam KTP ya, tapi bitaqah namanya. Macam SIM. Isinya adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya orang ini walaupun banyak maksiatnya, dia tidak pernah menyekutukan Allah dan dia tidak menyimpang dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang ini mengatakan, ya Rabb, ma hadhil bitaqah ma hadhis sijillat, wahai Allah, apalah artinya kartu kecil ini dibanding dosaku yang banyak? Lalu dikatakan, innaka la tudlam, kamu tidak akan ditolimi, ini hari penuh dengan keadilan. Lalu ditimbang. Jadi nanti kiamat ada timbangan yang mempunyai dua daun timbangan untuk menimbang kebaikan dan keburukan. Itu akidah kita ahlus sunnah wal jamaah. Fatudu'u sijillat fi kifatin wal bitaqatu fi kifatin fatashatis sijillat wa taqulatil bitaqah. Ketika ditimbang ternyata timbangannya anjlok, yang berat adalah kartu kecilnya. Dosa-dosanya diampuni oleh Allah Taala berkat tauhidnya, berkat dia istiqomah mengikuti sunnah, dan dia pun dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Maksiatnya banyak masuk surga. Karena orang berbuat maksiat ada dua macam. Orang berbuat maksiat ada yang diampuni Allah, ada yang tidak diampuni Allah. Bagaimana di dalam hadis yang sahih, beliau bersabda, kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Semua umatku selamat kecuali mujahirin. Siapa mujahirin itu? Mujahirin itu adalah orang berbuat dosa yang dosanya ditutupi oleh Allah, tidak ada orang tahu. Ternyata kemudian dia membongkar tutupan Allah. Dia malah cerita-cerita, dia bangga. Tadi malam saya begini, tadi malam saya gitu. Ini orang tidak selamat. Kenapa tidak selamat? Karena dia bukan menyesali dosanya, dia malah membanggakan dosanya, dia malah mempromosikan dosanya. Tidak selamat. Tapi ada lagi orang berbuat dosa, dia selalu menyesal. Setiap selesai berbuat dosa, dia menyesal. Ya Allah, kenapa saya gini ya Allah. Ya Allah, berilah pintu taubat untuk saya ya Allah, berilah saya hidayah. Selalu menyesal, tidak pernah menikmati dosanya. Dia selalu taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, tergelincir lagi, taubat lagi terus. Dia menyesal, tidak menikmati. Inilah yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena an-nadamu at-taubah, penyesalan adalah taubat. Iya. Mungkinkah seseorang berbuat maksiat dia mengaku cinta Allah dan Rasulnya? Mungkin apa tidak? Bisa mungkin terjadi. Bagaimana pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang sahabat meminum khamr. Waktu itu dia ketangkap basah minum khamr setelah pengharaman khamr. Karena sudah kandung senang minum khamr. Mau berhenti belum bisa. Ketangkap basah minum khamr, dipukuli oleh sahabat. Dipukuli oleh sahabat. Lalu ada seorang sahabat yang mencaci maki dia. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La tasubbu fa innahu yuhibbullaha wa rasulah." Jangan kau caci maki dia. Mau lempar silakan, mau dihukum silakan. Tapi jangan caci maki dia, karena dia cinta Allah dan dia cinta kepada Rasulullah SAW. Jadi artinya dia walaupun minum khamr, dia itu menyesal, selalu menyesal. Cuma sudah kadung ketagihan, mau berhenti agak repot. Dia kepin berhenti. Jadi mungkin orang maksiat cinta Allah, cinta Rasul mungkin. Tapi bukan berarti digampang-gampangkan ya. Maksudnya jelas kan? Maksudnya jelas sekali kan, berbeda antara orang yang ini dengan yang itu. Ya, itu yang keempat, masuk surga dengan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, orang yang masuk surga dan dia mampir dulu di neraka. Jadi mampir di neraka dulu. Yang diponis di bulan masuk neraka 1 menit bisa. Kalau 1 hari sama dengan 1000 tahun, 1 menit berapa? Teman-teman pernah ngitung ya, ketemunya 1 menit di neraka sama dengan 253 hari setengah. 1 menit di neraka sama dengan 8 bulan. Ya. Di neraka 1 menit berarti 8 bulan. Katanya kan orang-orang LP itu 8 bulan lama pada lama katanya. Ampun, jangan masuk lagi. Allah mengatas. Kemudian, jadi masih punya kesempatan untuk masuk ke dalam surga selama orang itu masih ada iman di hatinya, selama dia belum kafir. Nanti akan diberi syafaat, syafaat oleh Rasulullah SAW. Dikeluarkan dari neraka, dikeluarkan dari neraka dengan syafaat Nabi, dengan syafaatnya malaikat, dengan syafaat orang-orang beriman. Sampai semua syafaat telah selesai, ternyata di neraka masih ada orang yang beriman yang belum keluar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, syafa'atin nabiyyun wa syafa'atil malaika wa lam yabqa illa arhamur rahimin. Tidak tersisa kecuali zat yang maha penyayang di antara para penyayang. Lalu Allah mengambil dengan satu cawuan ke dalam neraka, dikeluarkan semua ahli neraka yang ada iman di hatinya sekecil apapun iman itu, yang penting mereka tidak kafir, tidak kafir, ada iman, dikeluarkan oleh Allah Taala dari neraka dan mereka masuk ke dalam surga. Dan ahli surga yang paling akhir masuk surganya adalah mereka yang mereka dikenal dengan al-jahannamiyun, mantan penghuni neraka jahannam. Kalfaham, seperti arang, kayak arang ya, dibakar. 1 menit tadi berapa? 1 menit berarti 8 bulan, kayak areng. Ya, kayu aja dibakar 2 jam jadi areng. 8 bulan kayak areng, lebih areng lagi ini. Kemudian dia dimandikan di Nahrul Haya, sungai kehidupan. Dimandikan utuh jadi manusia lagi. Kemudian dia ngintip surga, kepingin masuk ke dalam surga. Ya Rabb, wahai Allah, dekatkan saya ke sana, saya kepingin ngintip. Didekatkan, tapi kamu tidak boleh minta lagi. Begitu lihat dalamnya surga, dia mengatakan, wahai Allah, masukkan aku ke dalam surga ya Allah, kepingin ya Allah. Kata Allah, bukankah kamu telah janji tidak minta lagi tadi? Iya ya Allah, tapi aku kepingin ya Allah. Lalu Allah mengatakan, fa inna lakal jannah mitla dunya wa ashrah amtaliha. Kamu diberikan surga seluas dunia ditambah lagi 10 kali lipat. Allahu Akbar. Rasulullah ketika cerita tertawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena orang ini mengatakan, ya Rabb, atas kharbi wa antal malik. Wahai Allah, apakah engkau meledek aku? Engkau menghina aku? Engkau adalah maharaja. Dia seakan-akan tidak percaya karena dia mendapatkan surga seluas dunia ditambah lagi 10 kali lipat. Itu ahli surga yang paling akhir masuk surga, dan dia adalah ahli neraka yang paling akhir keluar dari neraka. Dapat surga kayak gitu. Tapi jangan nanti dipikir ya, bagaimana mengelolanya nanti. Dapat surga kayak gitu, udah ngelola urusan nanti aja. Yang penting masuk ke dalam surga dulu aja. Ya, di sana serba komputerisasi, pakai remote semuanya di sana. Kemudian setelah itu ada di sini riwayat orang yang tidak mengeluarkan zakat apa namanya onta, kemudian zakatnya sapi, yang mana intinya sama. Selanjutnya, ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah, ada pula riwayat yang diriwayatkan oleh al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala melalui jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau bersabda, "Man ataahu Allahu malan falam yu'addi zakatahu, muttila lahu yawmal qiyamah syuja'an aqra' lahu zabibatan yutawwiquhu yawmal qiyamah, thumma ya'khudhu bilahzamataihi, ya'ni shidqaihi, thumma yaqul ana maluk ana kanzuk." Barang siapa yang oleh Allah diberi harta dan dia tidak mengeluarkan zakatnya, maka nanti hari kiamat hartanya dijadikan oleh Allah ular. Ular yang besar. Yang ular itu banyak bisanya. Ya, banyak bisanya. Dan ular itu melilit dia sambil menggigit dia dengan penuh bisanya. Sambil ular itu mengatakan, "Aku adalah hartamu. Aku adalah yang kamu simpan dulu." Ya. Jadi ini ular yang diibaratkan ular mempunyai dua tanduk. Artinya ini ular yang paling berbahaya, ular yang paling banyak bisanya. Gedenya seperti apa? Wallahu a'lam. Nah, ini kalau kita kepingin tahu ya perlu nyoba juga. Kita datang ke tempatnya orang yang punya ular. Biarkan ularnya lapar, kita mendekat aja. Maka kita digigit oleh ular itu. Lalu kita dililit, dililit ya, nah, digigiti. Nah, bagaimana rasanya? Nah, itu juga seperti itu di akhirat nanti. Sambil ularnya mengatakan, "Aku adalah hartamu yang kamu simpan-simpan dulu." Tsumma tala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Ali Imran ayat 180. "Wa la yahsabannal ladzina yabkhaluna bima ataahum Allahu min fadlihi wa khairal lahum, bal huwa syarrul lahum, sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah, walillahi miratsus samawati wal ardh." Wallahu bima ta'amaluna khabir. Dan jangan kau sangka orang yang bakhil, tidak mau mengeluarkan harta yang diberikan oleh Allah kepada mereka dari karunia Allah, itu adalah baik bagi mereka. Bahkan itu adalah buruk bagi mereka. Nanti akan dikalungkan kepada mereka apa yang mereka bakhil daripada mengeluarkannya. Jadi ular ya. Kadang kita yang tidak habis pikir itu ya, habis pikir adalah orang yang punya harta banyak sekali, sampai triliun katakan. 1 triliun berapa zakatnya? 1 triliun kan 1000 miliar. Berapa zakatnya? Berapa? 25 miliar atau 250. 25 miliar. Itu zakatnya tok 25 miliar. Lah terus baginya itu bagaimana? Baginya bagaimana? Diberikan kepada siapa? Karena bagi zakat itu enggak gampang. Kalau kita baginya tidak tepat sasaran, tidak sah. Kita dianggap sama dengan belum mengeluarkan zakat. Ya, jadi harus tepat sasaran baginya itu. Jadi dia harus mikir, mungkin dikirim ke mana? Dikirim ke Somalia. Kasih Somalia 10 miliar. Iya, kasih mana? Daerah luar negeri kelaparan 10 miliar. Berarti itu enggak gampang. Karena kalau kita tahu fulan ini enggak berhak nerima, kita beri juga, enggak sah itu, sama dengan belum mengeluarkan zakat, enggak tepat sasaran. Nanti ada babnya. Subhanallah. Jadi orang kaya itu enggak gampang. Kaya-kaya teman ya. Kalau kita ini ya kaya-kaya biasalah. Yang penting rumah kita ada kolam renangnya. Ya. Lumayan kan? Makan ya kambing goreng. Kemudian berikutnya lagi diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah rahimahullahu taala, Al-Hakim dan juga Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih melalui jalan sahabat Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, annahu qala, beliau berkata, ini ucapan sahabat Ibnu Mas'ud, akilur riba wa mukilahu wa syahidahu idza alimahu wal washimah wal mustawshimah walawi as-sadaqa wal murtad arabian ba'da al-hijrah mal'unun ala lisani Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaum al-qiyamah. Orang yang memakan harta riba, yang membayarkan harta riba, yang menjadi saksi riba kalau dia tahu itu adalah riba, dan orang yang mentato serta orang yang minta ditato, dan orang yang menahan zakat, tidak mengeluarkan zakat, menahan-nahan zakatnya, tidak dikeluarkan, serta orang yang murtad setelah hijrah, mereka semua dilaknat melalui lidah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hari kiamat nanti. Jadi dilaknat artinya dijauhkan dari rahmat Allah, dikutuk oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama-tama adalah pemakan riba. Yang kedua adalah orang yang membayarkan riba. Yang ketiga adalah saksi muamalah riba. Jadi yang terlibat dalam muamalah riba itu kena semuanya. Dan riba ini berat. Kalau kita baca Al-Quran, ayat terakhir yang turun masalah riba ada di surat Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Jadi orang yang terus-menerus bermuamalah riba, maka dia itu berarti menyatakan perang dengan Allah dan Rasulnya. Dan orang menyatakan perang dengan Allah dan Rasulnya tidak akan menang. Karena itu kerja di bank-bank konvensional itu dilarang. Kerja di bank konvensional dilarang. Bahkan para ulama mengatakan semua yang terlibat di bank konvensional, bank riba, itu kena semuanya. Termasuk satpamnya, tukang sapunya, kena semuanya. Karena mereka itu wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, jangan tolong-menolong dalam dosa dan dalam kesalahan. Mereka tolong-menolong kena semua, hanya dosanya bertingkat-tingkat. Lu bagaimana kalau saya keluar nanti kerja apa? Sudah, nanti oleh Allah diberi jalan keluar pasti. Yang penting insyaallah enggak akan kelaparan pokoknya. Intinya kan makan ada, pakaian ada, tempat tinggal ada, walaupun kontrak, enggak sampai kelaparan demi mencari keselamatan. Orang pernah ditanyakan ya kepada para ulama, bagaimana orang yang kerja di bank konvensional. Dia kerja di bank konvensional, tidak tahu bahwa itu adalah riba. Kemudian dia tahu, lalu dia keluar dari bank itu. Bagaimana harta yang telah dia dapatkan? Para ulama menfatwakan kalau selama kerja dia tidak tahu hukumnya, benar-benar tidak tahu dia. Kemudian setelah tahu dia benar-benar taubat dan keluar dari tempat kerjanya, maka harta yang telah dia dapatkan selama ini itu adalah halalan thayyiban. Karena dia tidak tahu. Jadi yang dia dapat selama ini tidak apa-apa. Tidak apa-apa ya. Maksudnya gajinya. Gaji. Tapi kalau dia ngambil uangnya orang harus dikembalikan. Fa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun. maksudnya gajinya, gajinya yang diterima selama ini sah. Adapun setelah dia tahu hukumnya, misalnya sekarang baru tahu hukumnya, oh ternyata tidak boleh kerja di bank konvensional, tapi saya akan keluar 5 tahun lagi, saya mau pasang kuda-kuda dulu. Nah semenjak saat ini sampai 5 tahun itu adalah haram semuanya, haram semuanya, harus dikeluarkan semuanya, haram semuanya. Yang ketika yang lalu tidak tahu, yaitu halalan thayyiban. Yang penting ketika tahu harus keluar, tidak boleh diteruskan. Ketika tahu diteruskan juga haram. Ya, riba. Jadi muamalah riba ini menakutkan. Yang membuat ekonomi dunia terpuruk adalah gara-gara ya ini sistem kapitalis ini. Kapitalis ini terpuruk, semuanya negara hancur gara-gara sistem riba kapitalis. Sistem yang bakal jaya itu adalah sistem syariah. Tapi syariah yang benar-benar syariah. Karena itu bank-bank yang memakai label syariah, ya mohon kita berharap benar-benar mempraktekkan syariah yang sebenarnya. Kalau toh tidak bisa langsung, pelan-pelan, pelan-pelan menuju kepada syariah yang sebenarnya. Jangan hanya labelnya aja syariah, prakteknya konvensional, ya sama, itu malah menipu orang, dosanya double. Dosa nipu orang dengan label syariah dan dosa mengamalkan riba. Itu kita berharap mudah-mudahan para ahli ekonomi oleh Allah diberi kekuatan hati, kekuatan mental untuk membuat bank-bank yang benar-benar syariah. Kalau toh sekarang masih belum 100% syariah, tapi ada upaya menuju kepada syariah supaya selamat. Yang kita cari kan selamat. Muamalah riba ini menakutkan. Kalau kita baca riwayat-riwayat riba, Allahu Akbar. Dosa riba ada 70 cabang lebih. Dosanya yang paling ringan seperti anak menzinai ibunya. Itu dosa riba yang paling ringan, anak zinai ibu. Bagaimana dengan dosa riba yang paling berat? Demikian pula dirhamu riban ya'kuluhu ar-rajul wa huwa ya'lam asyaddu min 36 zuniyah. Hadis sahih. Satu peser, satu rupiah uang hasil riba yang dimakan, dia tahu kalau ini adalah riba, dipakai, maka lebih berat daripada 36 kali perzinaan. Berat, riba itu berat. Dan akan dimusnahkan oleh Allah. Ar-riba wa in gathur fa inna aqibatahu tasiru ila kullin. Riba itu kalau walaupun kelihatan banyak, akibatnya adalah sedikit, musnah, dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian yang menyebabkan bencana turun diantaranya adalah riba. Ada riba itu ada bencana. Kita seakan-akan narik bala. Kemudian walwashimah walmustawshimah, yaitu orang yang mentato dan yang minta ditato. Ini masalah tato ini. Sekarang malah bangga-banggaan dengan tato. Di mal-mal rata-rata ada stand untuk bikin tato. Malah tato dilaknat. Yang mentato dan yang minta ditato dilaknat. Bahkan kalau dia sholat itu wudhunya tidak sah. Nah terus bagaimana kalau terlanjur? Nah kalau terlanjur ya taubat-taubatan nasuha, menyesal, kenapa saya dulu gini. Kemudian jangan tato lagi, janji tidak akan ngulangi selama-lamanya, dan berusaha menghilangkan tatonya semampunya. Dihilangkan semampunya dengan cara yang tidak memberikan madorot. Ya, kalau memberikan madorot disetrika tidak boleh, dikasih air keras tidak boleh. Bagaimana? Ada sekarang ini pakai laser. Mungkin harganya agak mahal. Ya enggak apa-apa, nabung buat menghilangkan tato. Kalau kemarin nabung buat tato, nah sekarang nabung buat menghilangkan tato. Yang jelas jangan membahayakan. Membahayakan enggak boleh. Ya, selama belum mampu menghilangkan ya enggak apa-apa. Yang penting menyesal terus, yang banyak nangis, banyak berbuat soleh, insyaallah oleh Allah diampuni. Yang penting sudah taubat. Tapi kalau mampu untuk dihilangkan, dihilangkan. Yang tidak bermadharat. Kemudian wala wisodakoh, orang yang tidak mengeluarkan zakat, maksudnya menahan-nahan zakatnya. Dan orang yang murtad, semuanya dilaknat melalui lidah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Dengan demikian kita baru bahas satu bab saja. Insyaallah berikutnya kita sambung bab nomor 222. Sudah masuk waktu Isya. Mari kita tutup doa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mengabulkan doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya wa alsinatana minal kadhibi wal ghibah wa butunana minal haram wa syubha wa a'yunana minal khiyana. Innaka ta'lamu khainatal a'yun ma tukhfi sudur. Allahumma ihfaz biladana Indonesia fi hifdik wa amminha bi amnik wa ab'id anha al-fitan ma dhahara minha ma batan. Ya Allah, jagalah negeri kami Indonesia ini ya Allah dengan penjagaan-Mu. Berikanlah keamanan kepada negeri kami Indonesia ya Allah dengan keamanan dari-Mu. Jauhkan negeri kami Indonesia ini ya Allah dari semua macam fitnah yang tampak dan yang tidak tampak. Rabbi ij'al hadzal balada amina mutma'inna wa sa'ira biladil muslimin. Ya Allah, jadikanlah negeri Indonesia ini aman, damai, tentram, sejahtera, dan semua negeri kaum muslimin ya Allah. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin fil Yaman. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin fil Yaman. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin fil Yaman. Allahumma alif baina qulubihim. Allahumma alif baina qulubihim. Allahumma alif baina qulubihim. Allahumma hdihim ila siratikal mustaqim. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin fi Syria wa fi Libya wa fi Filistin wa fi kulli makan. Allahumma rizukna thabat wal istiqamah. Allahumma amitna ala al-islami wa sunnah. Ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala dinik. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.